Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih penjelasan al-Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah tentang zakat. Unta ya, sisa kata unta. Sudah masuk sapi? Belum. Belum ya, si unta. Qala Ibnu Hazm, sampai situ betul? Telah berkata Imam Ibnu Hazm Ad-Dahiri rahimahullahu ta'ala, hada kitabun fi nihayatis sihah. Kitab ini maksudnya adalah surat ya, yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tentang zakat ini gitu. Fi nihayati sihah, pada puncak sahih ya, pada puncak sahih. Amila bihi as-siddiq, beramal dengannya, yakni as-siddiq Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bihadratil ulama, di hadapan para ulama sahabat yang lain gitu. Walam yukhalifhu ahadun, tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Praktek zakatnya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu enggak diselisihi sahabat yang lain. Wasahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban namanya Muhammad, Muhammad bin Hibban Al-Busti, terkenalnya dengan Ibnu Hibban. Wa ghairuhu, dan selain beliau gitu. Wa qad akhraja Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu, dan sungguh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi juga telah mengeluarkannya dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wad-Daruqutni wal-Hakim wal-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, nahwa ma istamala alaihil muhtasar, semisal apa-apa yang dicakup oleh ringkasan ini, min hadis Zuhri, dari hadis Az-Zuhri, an Salim an Abihi, dari Salim, dari bapaknya. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad kataba as-sadaqata, sungguh telah menetapkan sedekah zakat. Ketetapannya begini, kalau unta begini, sapi begini gitu. Sudah ditetapkan. Walam yukhrijha ila ummalihi, dan belum mengeluarkannya kepada pegawai-pegawainya, kepada ummal, amil-amil zakat gitu. Amil jamaknya ummal gitu. Hatta tuwufiya, hingga beliau meninggal. Fa akhrajaha Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, akhirnya ketetapan ini dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fa amila biha, maka beramal dengannya. Ketetapan yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebenarnya ketetapan ini sudah ditetapkan oleh Nabi, cuma belum diberikan, belum disosialisasikan kepada para sahabat gitu, pada para ummalnya. Hatta tuwufiya, hingga Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Summa akhrajaha Umaru, kemudian ketetapan ini juga dikeluarkan oleh pemerintahan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, man ba'dahu, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'amila biha, maka ketetapan zakat ini diamalkan ya. Kalau punya unta sekian, zakatnya ini, kalau sekian, zakatnya itu gitu. Qala, kemudian beliau mengatakan, wa falaqat halaka Umaru yauma halaka. Ini bapaknya Salim radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dan kemudian sungguh halaka Umaru, Umar meninggal dunia. Siapa yang bunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu' al-Majusi. Umar meninggal. Wa inna dhalika la makrunun biwasiyatihi, dan sesungguhnya yang demikian itu beriringan dengan wasiat beliau. Beliau berwasiat tentang zakat ini, pembagian zakat tersebut, apa? Ketentuan zakat tersebut. Summa dzakaral haditsa, kemudian menyebutkan hadisnya. Riwayat ini sahih ya. Riwayat ini sahih sebagaimana dalam catatan kaki. Dengan demikian selesai ketentuan zakat unta. Sekarang berpindah kepada sapi. Faslun, pasal. Faslu zakatil bakori, pasal zakat sapi. Matannya, perhatikan, matan itu ringkas tapi mencakup. Matan itu ringkas tapi mencakup. Maka kalau paham matannya, baca syarah jadi lebih gamblang lagi gitu. Matannya, qala al-Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, Wa yajibu fi salasina minal baqari tabi'un. Dan wajib pada 30 ekor sapi. Zakatnya adalah tabi'un. Bismillah. Ya, diikumullah wasliku balakum. Zakatnya satu ekor tabi'un. Apa tabi'un itu? Sapi berumur satu tahun. Sapi berumur satu tahun. Jadi kalau punya sapi 30 ekor, maka zakatnya satu ekor sapi berumur satu tahun. Pertanyaan, kalau punya 19 ekor sapi, zakatnya berapa? Tidak ada zakatnya. Jadi 29 ke bawah enggak ada zakatnya. La sayya alai, enggak ada zakatnya. Gitu. Itu dalam riwayat illa ayyasa'a rabbuhu. Kecuali pemiliknya ingin bayar gitu. Jadi sedekah ya, dikatakan zakat wong enggak wajib. Ya sedekah. Belum mencapai nisab tapi sedekah itu enggak apa-apa. Gitu. Tapi belum wajib. Belum wajib karena wajibnya berapa tadi? Minimalnya 30 ekor sapi. Punya 5 gitu ya sudah luar biasa ya. Ini punya 30. Tapi kalau di luar Jawa ya seperti itu. Orang itu bisa jadi enggak tahu sapinya berapa ratus, berapa puluh itu enggak tahu. Diliarkan gitu. Punya tanah berhektar-hektar, isinya kelapa, bawahnya kan banyak rumput. Tanaman-tanaman gitu. Isinya sapi gitu. Kalau ada santri yang dari Maluku, yang dari Pulau Seram, oh enggak ada ya, tahu. Jadi sapi itu satu orang punya berpuluh-puluh sapi. Dan enggak capek kayak gini, kayak di sini. Nah, di sini itu sapi jadi juragan, pemiliknya jadi rewang. Sapinya kelengean tidur santai, pemiliknya cari rumput gitu, capek-capek. Kalau sana enggak. Pemiliknya tidur, sapinya cari makan sendiri. Gitu. Pengen beleh tinggal ngambil gitu. Seperti itu, pengen jual tinggal ngambil gitu. Kalau di sini direbuskan air sama katul sama nu diminumkan gitu. Sana enggak, cari makan sendiri, cari minum sendiri, diliarkan gitu. Dan itu yang ada zakatnya. Zakat itu syaratnya sa'imah, yang digembalakan, diliarkan gitu. Adapun yang di kandang jadi juragan gitu, enggak ada zakatnya. Nanti sebagaimana dibahas nanti ya. Syaratnya itu sa'imah. Jadi yang di kandang pemiliknya yang nyarikan makan itu tidak ada zakatnya gitu. Jadi yang berjalan sebagaimana di Sumbawa, di Sumatera, di Maluku, ya sapi itu diliarkan gitu. Sehingga orang itu punya 50 sapi itu enggak kesulitan, enggak berat gitu. Kalau di sini punya 5 aja sudah pemiliknya kurus, kering nyari rumput sudah. Gitu. Nyari damen gitu. Kemarin sampai yang dari sana Sambi kan nyari damen kesini, sapinya santai saja di sana, orangnya kemana-mana cari damen gitu. Itu enggak ada zakatnya seperti itu, ya. Saimah namanya, yang ada zakatnya itu saimah. Itu biarpun sapi juragan kok itu, ya bosnya itu, ya, enak-enak tidur, yang punya cari makan capek gitu. Berikutnya, au tabi'atun, atau satu ekor sapi betina berumur satu tahun dianggap sama, betina sama jantan disamakan, boleh betina boleh jantan. Berikutnya, wa fi kulli arba'ina musinnatun, dan tiap-tiap 40 maka zakatnya musinnatun. Ya, tiap-tiap 40 maka zakatnya musinnah. Apa musinnah itu? Sapi berumur 2 tahun. Sapi berumur 2 tahun. Rumusnya lebih ringan daripada unta. Lebih ringan daripada unta. Kelipatannya cuma 30 dan 40. Cuma dua yang harus hafal ini, cuma kelipatan 30 dan 40. Kalau punya 40 2 tahun, kalau punya 30 1 tahun. Summa kadalika, kemudian seperti itu. Sekarang coba, matanya ringkas tapi maknanya luas. Kalau punya 80 zakatnya berapa? Dua ekor sapi berumur 2 tahun. Kalau 70, sapi, dua ekor sapi, satu berumur 1 tahun, satu berumur 2 tahun. Yang 40 berumur 2 tahun, yang 30 berumur 1 tahun gitu. Punya sapi 120. Tiga ekor sapi berumur 2 tahun. Kalau punya 110. Matematikanya tek tek tek gitu, pi po londo ping poro lan sudo. Dua ekor sapi 110. Dua ekor, yakin? Bantu, kamu bantu. Tiga ekor sapi, dua berumur 2 tahun, yang satu berumur 1 tahun. 110, 11 itu 4, 4, 3. 40, 40, 30 gitu. 67 sapi, 67 sapi, zakatnya berapa? 2 ekor berumur 1 tahun. 30-30, tujuhnya enggak dihitung karena belum mencapai 30 gitu. Alhamdulillah bisa jawab dianggap paham. Paham tum ngapusi. Nek bisa jawab enggak ngapusi gitu ya. Seperti itu. Satu lagi aja, satu lagi. Punya sapi 200. 200 sapi. Yang dengklok, yang delik. Ya. Punya 200 sapi, zakatnya berapa? Jari ini cuma 10, tapi dikalikan itu bisa 10.000 bisa, 2.500 bisa. Jari cuma 10. Berapa? 5 ekor sapi berumur 2 tahun. 40, 200 gitu. Tadi sudah bilang satu lagi ya sudah ya gitu. Sekarang sarahnya. Nomor 1, nisabul baqari, nisab sapi. Sarahnya memperjelas dari matan. Kalau matan sudah jelas, alhamdulillah. Dijelaskan dengan sarah tambah jelas gitu. Aqulu, aku katakan, kata beliau rahimahullah, ya dulu ala dalika ma akhrajahu Ahmadu wa ahlus sunan. Yang menunjukkan atas ini, atas kaidah dalam matan tadi, ma akhrajahu Ahmadu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ahlus sunan dan para ulama pengarang kitab sunan. Apa yang dimaksud kitab sunan yang sudah ketemu? Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Apa maksudnya kitab sunan? Bukan Sunan Kalijogo lo ya. Sudah lewat, yang kelas 1 sudah ketemu. Bagianmu kitab sunan. Kitab hadis. Si susun sesuai urutan fikih. Jadi kalau kamu baca Sunan At-Tirmidzi, mesti di awal-awal hadis-hadis tentang thaharah, tentang wudu, tentang najis, tentang qada'ul hajah gitu. Jadi hadis-hadisnya dari awal sampai akhir urutannya urutan fikih. Itu namanya kitab sunan. Coba diulang. Kitab sunan itu kitab apa? Kitab hadis. Kitab hadis dalam bab fikih, disusun dengan susunan fikih itu. Gitu ya, faedah-faedah seperti itu diingat-ingat. Syukur ditulis gitu. Ya enggak penting sekali, tapi santri enggak boleh budu gitu. Santri harus tahu gitu. Ya sebenarnya la ya duru jahluhu, tidak bahaya kalau enggak tahu gitu. Tapi enggak patut gitu ya. Santri kok enggak tahu kitab sunan itu apa gitu. Diriwayatkan oleh ahlus sunan, Ini para ulama pengarang kitab Sunan. Wa Ibnu Hibban, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Hibban wal Hakim. Kalau Ibnu Hibban bukan Sunan kitabnya, tapi Sahih Ibnu Hibban. Kalau Imam Al-Hakim kitabnya Mustadrak Al-Hakim gitu. Mustadrak Al-Hakim. Ada Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim. Itu. Jami' Sahih Al-Bukhari, Jami' Sahih Muslim gitu. Jadi Bukhari Muslim kitabnya Jami', kalau Tirmidzi kitabnya Sunan, kalau Ibnu Hibban kitabnya Sahih, kalau Imam Hakim kitabnya Mustadrak Al-Hakim. Punya makna tersendiri itu, punya makna tersendiri gitu. Sebagaimana dalam mustalah. Berikutnya. Wasohahahu, itu ada alifnya wasohahahu, dan disohihkan oleh beliau berdua. Ada alifnya alif tasniyah, berarti kembali ke Ibnu Hibban dan Al-Hakim rahimahumullahu ta'ala. Disohihkan oleh keduanya. Min hadisi mu'ada, min hadisi Mu'ad ibni Jabal, berdasar dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yamani, Rasul mengutus aku ke Yaman. Amaroni an akhuda min kulli salasina minal bakori tabian. Beliau memerintahkan aku untuk memungut zakat dari tiap-tiap 30 ekor sapi itu tabian. Ini tabi. Au tabiatan atau betina. Sapi berumur 1 tahun. Min kulli arba'ina musinnatan, dan aku diperintahkan untuk mengambil, memungut tiap-tiap 40 ekor sapi itu musinnah, berumur 2 tahun. Musinnah ini sudah terbahas di dalam al-udhiyah. Udhiyah, oh belum ya, udhiyah belum. Sudah belum ya? Sudah kayaknya. Dulu sebelum hari kurban ada pembahasan udhiyah. Kurban sudah. Ada musinnah. Kalau dalam pembahasan kurban, musinnah sapi 2 tahun. Musinnah kambing berapa? Ingat enggak coba? Nek belum ingat, belum ada yang tahu, berarti belum terbahas. Musinnah kambing. Enggak tahu. Ingat? Kambing musinnahnya, kambing boleh untuk kurban berumur berapa tahun? Berapa? 1 tahun. Samsiah apa Komariah? Samsiah apa Komariah? 1 tahun Samsiah atau 1 tahun Komariah? Hijriyah atau Masehi? Hijriyah. Jadi 1 tahun baru boleh untuk kurban. Kalau sapi 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Itu musinnah. Musinahnya sapi 2 tahun, musinahnya kambing 1 tahun, musinahnya unta 5 tahun gitu. Boleh enggak korban kambing balibul? Oh, di sate biar empuk, kerbannya balibul. Di bawah 5 bulan. Ada tak sate balibul? Sate kambing di bawah 5 bulan. Balita. 5 tahun ya kalau balita. Ini balibul. Sate balibul, jadi cemple. Berumur 5 bulan. Enggak boleh. Jadi maka yang namanya daging kurban itu ya tuwek-tuwek dagingnya, enggak ada yang balibul, enggak ada gitu. Nah, enggak boleh. Musinnah, kembali ke kita. Fa idza zada ala arba'ina, maka apabila lebih atas 40, fala sai'a fi zaidi, maka tidak ada zakatnya pada tambahan tersebut. 45, maka yang 5 ini enggak ada zakatnya. Gitu. Hatta tablugha sab'ina, hingga mencapai 70. Kalau 70 berarti 40 sama 30. Yang 40 zakatnya berumur 1-2 tahun, yang 30 berumur 1 tahun. Perhatikan. Wa fiha tabi'un wa musinnatun. Maka kalau 70 padanya ada tabi'un berumur 1 tahun, wa musinnatun dan berumur 2 tahun. Ila samanina, hingga 80 ekor. Kalau mencapai 80 ekor, wa fiha musinnatani, maka padanya ada 2 musinnah, 2 ekor sapi berumur 2 tahun. Summa kadzalika, kemudian sebegitulah seterusnya gitu. Hadisnya sahih dalam catatan kaki, panjang sekali. Terakhir, mudah-mudahan pas satu paragraf ini pas tit gitu. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Imam Ibnu Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ulama Malikiyah. Al-Imam Ibnu Abdul Bar ini ulama Malikiyah, termasuk surahul hadis, pensarah hadis gitu. Fil istidkar, dalam kitab beliau Al-Istidkar, kata beliau, la khilafa bainal ulama'i, tidak ada khilaf di antara para ulama, anna sunnata fi zakatil baqari, bahwasannya sunnahnya pada zakat sapi, ala ma fi hadisi Mu'ad, sesuai dengan hadisnya Mu'ad. Wa annahun nisabu al mujma'u alaih, dan bahwasannya dalam hadis Mu'ad itu adalah nisab yang disepakati para ulama. Jadi nisabnya minimal 30, setiap kelipatan 30, satu ekor sapi berumur 1 tahun. Setiap kelipatan 40, satu ekor sapi berumur 2 tahun. Begitulah zakatnya sapi. Selesai pembahasan zakat sapi, enggak panjang. Belum tit. Karena pembahasan selesai, sudah cukup sampai situ. Jadi kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.